payung hibar luhur gunung Papandayan, Papandayan nyangan alam nu endah, kota Garut kota intan. Di kota Garut, kota intan, aya tempat rekreasi nu endah cukup bergengsi, tempat wisata anu alami. Di sabda alam tempat panjujukan, di sabda alam tempat rekreasi, di sabda alam mekarna rasa cinta, di sabda alam ayat janji pasini. Papandayan, Papandayan nyangan alam nu endah, kota Garut kota intan. Di kota Garut kota intan aya tempat rekreasi nu endah cukup bergengsi, tempat wisata anu alami. Di sabda alam tempat panjujukan, sabda alam tempat rekreasi, di sabda alam mekarna rasa cinta, di sabda alam ayat janji pasini. Di sabda alam tempat panjujukan, di sabda alam tempat rekreasi, di sabda alam mekarna rasa cinta, sabda alam ayat janji pasini.